Iya. Belum dianggap. Belum diterima. Iya. Nah, jadi tidak ada kontradiksi sebenarnya. Tidak ada kontradiksi. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam sebagian tulisannya menyebutkan di antara metode dakwah, tentunya ya kita memperhatikan metode dakwah yang lain ya. Metode dakwah yang lain apa itu? Bil hikmah wal mu'idhati al hasanah, dengan hikmah. Ya. Kedepankan hikmah, artinya kalau misalkan yang dibutuhkan itu ya, kita diterima dulu, maka usahakan bagaimana supaya orang ya naam menerima kita, kan begitu, dengan memperkenalkan diri ya, dengan naam silaturahmi kepada mereka. Tidak sekonyong-konyong kita datang ke sebuah tempat ya langsung ceramah seperti ya, jemaah tabligh biasanya seperti itu ya. Tapi jemaah tabligh pun ya mengambil proses, tentunya kan perkenalan dulu, minta izin dan seterusnya, kan begitu. Nah ya, itu semua tidak bertentangan dengan apa yang kita lakukan, bahwasanya yang pertama kali kita dakwakan adalah tauhid, tidak bertentangan. Nah itu tadi terkait masalah teknis aja sebenarnya ya, masalah kita diterima atau tidak karena mungkin belum kenal ya, ataukah kemudian barakallahu fikum kita dianggap eksklusif dan semisalnya, maka hilangkan dulu sekat-sekat itu ya. Nah yang jelas dakwah tauhid ya disampaikan. Orang senang atau tidak, terima atau tidak, harus disampaikan. Tapi tentu dengan cara yang baik, menyampaikan dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik, jangan dengan keras. Orang kalau keras akan lari. Dengan cara yang lembut menyampaikan tauhid tidak perlu dengan keras, tidak harus dengan keras. Kita melihat konteksnya. Nah, kita melihat situasi dan kondisinya. Tentu masing-masing mengetahui masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, jadi tidak ada kontradiksi, la munafah wa la tanaqud bainahuma. Nah, tidak ada kontradiksi. Ya, sudah. Nah, iya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Iya. Harus kita ketahui dulu sebab turunnya ayat ini apa. Ada sebagian dari kalangan musyrikin mengatakan, kalian sembahlah berhala kami, beribadah dengan ibadah kami, kami juga akan mengikuti dakwah kalian. Turun ayat ini. Tidak bisa. Tidak bisa kita menggabung seperti itu. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ya, dalam hal penyembahan kepada berhala. Adapun dalam hal menikah, tidak masuk dalam agama ini. Itu tadi dalam hal ibadah. Ini muamalah sekarang. Muamalah menikah. Allah mengkhususkan ahli kitab Yahudi dan Nasara. Diperbolehkan. Ya. Artinya tidak ada kontradiksi antara misalkan seorang muslim menikah dengan non-muslim, apakah berarti dia loyal kepada agamanya? Tidak. Makanya tadi anu bilang yang dipersyarat yang dibolehkan itu laki-laki menikahi muslimah karena yang namanya laki-laki dia apa? Qawwamun 'ala nisa. Iya, dia bisa mengajak istrinya nanti bisa masuk Islam. Jangan terbalik. Ya, laki-laki muslim yang lainnya Nasrani ataukah Yahudi. Dia nanti akan bukan laki-laki. Perempuan, perempuannya muslimah. Iya. Suaminya Nasrani atau Yahudi, dia akan tertarik karena sifat dasar perempuan itu lemah. Begitu. Jadi tidak ada bentuk loyal dalam hal agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Nah. Dan itu tadi, laki-laki yang muslim adapun yang perempuannya maka itu yang Nasrani atau kayak Yahudi. Barakallahu fikum. Jadi menikahi mereka bukan berarti loyal kepada mereka. Sama halnya dengan ketika kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Orang-orang kafir yang bukan orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Kita berbuat baik kepada mereka. Tetangga kita misalkan musyrik atau Nasrani sering ngasih buah, apa sikap kita? Ya kita juga ngasih kan begitu. Apakah ini loyalitas? Bukan. Ini muamalah, sekedar muamalah biasa. Tidak ada kecintaan. Jangan sampai ada kecintaan kepada dia. Kita tetap membenci dalam hati. Muamalah, tukar, menukar, tidak dipermasalahkan. Nah, selama dia bukan kafir harbi. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Ini tidak ada bentuk loyal. Tempat di mana? Di Parepare ya, terus. Yang jelas kalau kita mau mengatakan haram tidak. Cuma ulama menasihati jangan. Ya. Muslimah saja kadang sulit untuk di bimbing. Betul tidak? Apalagi Nasrani, Yahudi. Ya, istri kita misalkan muslimah alhamdulillah salafiyah. Sebagian mereka ada yang sulit gitu. Muslimah awam misalkan. Awam, notabene-nya awam. Sebagian mereka sulit untuk dibimbing. Nah, apalagi zaman ini seperti zaman sekarang ini seperti yang Anda gambarkan tadi. Syaratnya harus muhsanah, dia harus menjaga kehormatannya. Kira-kira orang-orang Nasrani, Yahudi, ya seperti yang kita lihat ya dari kenyataan yang ada. Nah, mayoritas mereka tidak menjaga kehormatannya. Ya. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, jazakumullah khair. Tafadhalu barakallahu.